Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara pengawasan menika mandar muka. Pengawasan menika dadoso manfaat kangge kula so panjenengan sedaya, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga tetap ngantos dateng swargane Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika. Monggo kita lanjutakan pengawasan kita sing sak meniko. Tutup dateng halaman 98 tengah sendiri. Halaman 98 tengah kiambak. Fawasolam mongko nekaaken sapa Allah ka ing sira ilahi maring Allah bima kelawan barang minhu kang saking Allah ilaika maring sira wa huwa utawi ma iku izharu sifatihi ngetoaken ing pira-pira sifate Allah alaika ing atase sira la bima ora kelawan barang mingka kang saking sira ilaihi maring Allah. Minal ijtihadi bayani saking nemen-nemeni fil a'mali indalem piro-piro kelakuan. Dawunike musonib, kalau toh kulo kali panjenengan meniko, jadi orang ingkang wusul datang Gusti Allah, jadi orang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya dengan sesuatu yang datangnya juga dari Allah kepada kita. Napa niku? Nginiku izharu sifatihi alaika. Allah lah yang menampakkan beberapa sifatnya datang kulo soho panjenengan sedoyo. La bima minka ilaihi. Tidak dengan sesuatu yang datangnya dari kita kepada Allah. Jadi intinya ngeten, kalau kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah atau menurut manusia yang lain, itu hanya karena semata-mata Allah menitipkan sifat-sifatnya kepada kita, bukan dengan hal-hal yang datang dari kita, bukan dengan kesemangatan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan modal kulo kali panjenengan sedoyo, tetapi itu merupakan satu bantuan saking ngarsane Gusti Allah dengan cara menampakkan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangge kula hormati, nopo contone barang yang datangnya dari kita minal ijtihadi bayani saking nemen-nemeni fil a'mali in dalam biro-biro kelakuan. Kulo ambek sampean semangat di dalam mengerjakan sesuatu, tekun di dalam mengerjakan sesuatu. Apakah ketekunan itu yang dapat menjadikan kulo kali panjenengan sedaya untuk menjadi orang yang baik? Jawabannya bukan. Bukan karena ketekunan kita, tetapi karena bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala datang kulo soho panjenengan sedoyo. Qala Syadzili yudau sobo Imam Asyadzili qaddasallahu quddisa qaddasa sirrohu qaddasa mugi nyuciaken sobo Allah sirrohu ing atini Syadzili layasila ing dau layasila layasila ora teko ora tumeko sopo al-waliyu wali kekasini Allah ilallahi maring Allah wa ma'ahu hale iku tetap sartane wali syahwatun utawi syahwat min syahawatihi kang saking biro-biro syahwate wali au tadbirun utawa pengatur min tadbiratihi saking biro-biro pengaturane wali au ikhtiarun utawa pemilih min ikhtiaratihi saking piro-piro pemilih ni wali. Daune Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu la yasilal waliyu ilallahi wa ma'ahu syahwatun. Uang sing sampun gada tingkatan dadi waline Allah itu pun sebetulnya mereka tidak akan bisa wusul datang Gusti Allah kalau di dalam hatinya ada syahwat. Dadi le ono uang di ati nini kusi ono rasa kemecer seneng syahwat nang dunyo. Berarti uang niku dereng wusul datang Gusti Allah. Wis sampean dengeri mawon, jarene uang sampean niku wali. Jarene uang sampean niku uang jazab. Jarene uang sampean niku uang mulio. Yang tahu apakah sampean iku wusul datang Gusti Allah utawa mboten nggih sampean ki ambek. Apa sampean iku sik wonten krenteke syahwat saking biro-biro syahwat dunya apa sampean iku atine sik kepingin nuruti kekarepane lek ati kula ambek sampean sik ana rasa nuruti kekarepane ati nuruti kesenengane ati berarti kula ambek sampean iki tasik dereng wusul datang Gusti Allah. Lek kulo ambek sampean niki wis dak ana syahwat titik blasono di ati. Pengaturan-pengaturan agar sesuai dengan keinginannya hati itu sudah habis. Berarti seluruh sesuatu yang akan kita alami dan akan kita terima sepenuhnya kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Urusan ati loh. Duduk urusan sampean sanan ngomong lah kiai iku akeh montore berarti duduk wali yo ndak iso. Wong masalah seneng kali mboten niku ana ndek ati. Urusan seneng kali mboten niku wonten ndek ati kula kali panjenengan sedaya. Bukan dilihat dari zahirnya, masipun zahire ketok duwe mobil, zahire wis duwe omah mapan, niki belum tentu dikatakan orang yang seneng donya. Ngoten. Dereng mesti au ikhtiyarun min ikhtiyaratihi atau punya pemilih ni hati saking beberapa pilihannya. Niku wis jelas durung wusul datang Gusti Allah. Masih pun diarani wali. Napa se wali niku ya kathah tiyang mentafsiri. Wonten sing mentafsiri diantara ulama niku yang dikatakan wali adalah orang yang ibadahnya selalu wusul, orang yang ibadahnya selalu istiqomah. Kok jare digawe grafika ngoten mendatar, sret. Mboten munggah mudhun. Susah ya tetap ibadah. Bunga nggih tetap ibadah. Mboten kok ibadah ini ku ngenteni lek susah, lek bunga mboten ibadah, mboten niku duduk wali jenenge. Lho wali niku lho, lek ndek atine sik ana syahwat niku berarti durung wusul sian. Lho ngeten niki tandane bahwasanya wali itu tidak menetap. Kadang wong niku dadi wali. Kadang kewaliane ya dipundhut nang Gusti Allah. Ngeten. Ya al-imanu yazidu wayangkusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Ngeten. Apa jare kondisi niku kula ambek sampean? Falau khallallahu taala moko lamono ngejaraken Allah taala sapa Allah taala abdahu ing kaulane Allah wa dzalika sartane mengkono-mengkono ikhtiarat wawunya waw maf'ul ditamal waw maf'ul saja jadi dhalikanya menjadi maf'ul ma'ah wa dhalika sartani mengkunu-mengkunu syahwatun min syahawatihi tadbirun min tadbiratihi au ikhtiarun min ikhtiaratihi lai alam yasil mongko ora tumeka sapa abad ilaihi maring Allah abadan ing dalam saklawasi ora bakal tutuk datang Allah Subhanahu wa taala yang dalam saklawase andai kata Allah membiarkan kita akan selalu kumpul dengan syahwat kita Andai kata Allah membiarkan, syahwat akan mengerumuni kita. Hati kita tetap mengatur sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hati kita memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya. Andai kata nang Allah dikurijarakan kaya ngoten, maka niscaya kulo kali panjenengan niki selamanya tidak akan sampai datang ngarsane Gusti Allah. Dadi sing darakno ati niki ndak milih ngalor, ndak milih ngidul. Ati niki mboten ngatur ngeten niku semuanya ini adalah kehendak saking ngarsane Gusti Allah. Niku mawon kekarepane Gusti Allah. Dadi lek Allah mboten karep ngerubah hati kula kali panjenengan sedaya, sehingga hati kula ambek sampean niki ngatur ngeten kepingin niki kepingin niko, ya ora bakal tutuk nang Gusti Allah. Walakin tapi ni idza arada rikalane ngarepaken sapa Allah, Allah sapa Allah ayusila ing yento nekaken sapa Allah abdahu ing kaulane Allah ilahi maring Allah, tawalla mongko nguasani sapa Allah dalika ing mungkun-mungkun wusul lahu maring abet. Ya yudhira kelawan yento ngatoaken sapa Allah lahu maring abet min sifati saking pira-pira sifati Allah al-aliyati kang luhur. Wa nu'utihi lan pira-pira sifati Allah al-qudsiyati kang suci ma ing barang yughayyibu kang nyamaraken sapa Allah, ma ing barang yughayyibu kang nyamaraken sapa Allah aibihi kelawan ma sifati abdihi ing biro-biro sifati kaulane Allah. Wa nu'utahu lan biro-biro sifati abad anu saking abad. Dadi le'e Allah itu hendak menyampaikan kulo kali panjenengan sedoyo datang ngarsane Gusti Allah, moko Allah sing ngatur. Dadi le'e Allah niku punya kehendak untuk menjadikan kita ini wusul datang Gusti Allah, maka nanti segala-galanya itu akan diatur oleh Allah. Enggih, kula mek sampean bakal diparingi sarana. Apa sarananya? Sarana-sarana yang mengantarkan kita untuk sampai dateng ngarsane Gusti Allah ngoten. Tapi lek Allah mboten karep, ya ndak iso tutuk-tutuk. Kula ambek sampean iki dadi wong ahli sembayang. Niku diatur nang Gusti Allah. Atine dikarepno sembayang. Terus nang Allah diparingi bondo kangge iso tuku sarung, kangge iso tuku klambi, kangge iso tuku kobluk. Mari ngono digawe sembayang. Lah niki sing nutukno ngeten niki Gusti Allah sing ngatur semuanya kayak begini ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibarate kula kali panjenengan ngundang seorang kiai, maka yang mengatur datangnya kiai kepada kita itu adalah kita. Coro-coro niku ngoten. Dadi lek wis sing ngundang niku orang, maka kita akan berbentuk seperti apa? Niku apa jare sing ngundang? Jare sing ngundang dikongkon nyanyian, pancene wong biduan yo nyanyian. Jare sing ngundang dikongkon ludrukan, yo ludrukan. Jare sing ngundang dikongkon pengajian, nggih ngaji. Ngoten, kula kali panjenengan niku koyo ngoten. Dadi Allah yang mengatur segala-galanya. Sanes kula kali panjenengan sedaya. Wa yakunu zalika alamatan ala mahabbatihi lahu. Lek kula kali panjenengan ini sudah diatur oleh Allah dengan menampakkan beberapa sifat-sifatnya Allah yang luhur dan beberapa sifat-sifatnya Allah yang suci, maka itu tandanya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha gawe langgar kok dadi. Setois langgare dadi, wong sing gawe langgar ya ahli berjamaah. Gelemi ahli berjamaah, lan Allah ngekei panggonane berjamaah rupa masjid. Lan Allah ngekei nang kula sampean sarana-sarana untuk sembahyang, baik yang berupa ruko lek wong wedok, rupa iket, rupa sarung lek wong lanang, rupa klambi dan kubluk. Yang menyampaikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus ati nang Allah disetel supaya gelem ibadah. Akhire dadine apik niku mergo ana kekarepane Gusti Allah. Sifat-sifat Allah niku disekek wonten di ati kula sampean sedaya. Dadi lek sifat Allah niku disekek di ati kula sampean sedaya, akhirnya sifat kula sampean sing elek niku ketutupan. Sifate menungso niku asale medhit-medhit nemen. Tapi krana nang Allah niku dikehendaki baik, krana nang Allah niku dikehendaki bagus, maka sifat-sifat medhit kula sampean sedaya niki disingkirno nang Gusti Allah. Lek wis disingkirno kari sifat-sifate sing apik mawon. Sifat-sifat sing elek nah ono kari sifat-sifat sing apik. Wa inda zalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono izharu sifatihil aliyah layakunu oraono lahu iku kadwe abet iradatun apa kekarepan wala ikhtiarun lan ora pemilih illama angin barang ikhtarohu kang melehu ingma sopo maulahu gustini abet wa arota lan ngarepaken sopo maulahu hu ingma intaha. Dadi lek kulo ambek sampean niku sampun dititipi sifati Allah sing api-api, sifati Allah sing luhur-luhur, kemudian sifat kita itu hilang semua, maka niscaya sebetulnya kita ini tidak ada memiliki satu kehendak yang berhasil, tidak memiliki sesuatu pilihan yang berhasil, kecuali kalau kehendak kita ini sesuai karo kekarepane Gusti Allah. Kecuali kalau pilihan kita ini sesuai dengan pilihan Gusti Allah. Noten. Tetapi selagi pilihan kita ini enggak cocok dengan pilihannya Allah, ya enggak bisa berhasil. Selama apa yang kita inginkan ini tidak sama dengan kehendaknya Allah, maka akan mental di tengah jalan. Selama keinginan kita ini bertentangan dengan keinginannya Allah, maka keinginan kita ini akan gagal. Kalau sama, keinginan kita sama dengan keinginannya Allah, baru kita ini akan menjadi orang yang sukses. Kita berdoa, nyaluk sugi. Lan sugi ini kulo sampean iki memang dikehendaki oleh Allah, ya maka berarti doa kita berhasil. Jadi kalau intinya, kulo ambek sampean dungo ini ku sak jane lho. Dan oleh apa-apa? Oleh me oleh ganjaran. Krono nuruti perintah Gusti Allah lan nuruti perintah Gusti Allah niku jenenge ibadah. Lek pun ibadah kula ambek sampean oleh ganjaran, ngoten to. Liyane niku mboten wonten. Dadi la yakunu lil abdi iradatun wal ikhtiyarun illa ma ikhtarahu maulahu wa aradahu. Sebetulnya seorang hamba itu tidak ada memiliki satu kehendak atau pilihan yang berhasil kecuali kalau pilihan dan kehendaknya itu sesuai dengan pilihan lan kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita terusakan bismillahirrahmanirrahim. Walaula jamilu satrihi ai satrihil jamili satruhul jamilu lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, laula jamilu satrihi lamono ora ono utawi bagus-baguse aling-alinge Gusti Allah. Aisatruhu tegese aling-alinge Allah. Aljamilu kang bagus iku lam yakun. Mongko jawabnya lau. Lam yakun mongko ora ono ahlun amalun apa sijine amal ora ono iku ahlan dadi ahli lil qabuli maring ten trimo. Napa o li annal abda rono sak temene kawula iku mubtalan kang ten coba binadzarihi kelawan oleh ningali abad ila nasihi maring awak dhewe ne abad wa farahu wa farahu lan krono lan wa bi farahihi wa farokhihi atof datang binadrihi wa farokhihi lan bungai abad bi amalihi kelawan amali abad min haitsu nisbatu saking dinggon utawi nisbatakan amal ilaihi maring abad wa syuhu iku mawjud wa syuhudu lan nyakseni abad aulahu ing rekodoni abad wa kuwatau lan ing kekuatani abad alaihi ing atasi amal dawone kiai musonib laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Andai kata Allah tidak memasang tabir yang indah, andai kata Allah mboten masang aling-aling sing bagus untuk menutupi kesalahan kita, untuk menutupi kekurangan kita, niscaya tidak ada satupun dari amal yang pernah kita lakukan itu akan diterima. Napa kok ngoten engge saking eleke sifate menungso. Merkane di Al-Qur'an niku dipunaturaken andai kata Allah mau menghisap, mau menghitung amal kita semua, amal kita secara total dengan penghitungan yang sejujur-jujurnya, maka niscaya tidak ada satupun orang yang akan masuk datang swargane Gusti Allah. Napa kok ngoten nggih? Li'annal abda mubtalan binadrihi ila nafsihi. Yang pertama, karena seorang hamba itu memang diberi ujian dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi godaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang siapa dirinya. Kok andai kata manusia itu tidak ditutupi, ya ndak iso keterima barang menungso niku setiap beramal pasti dia itu punya angan-angan bahwa ini jasa saya. Ono pemerintah ketepaan dadi gubernur, bupati atau presiden, bangun masjid, mesti tulisan itu pada tanggal 28 bulan 10 tahun 1997 telah diresmikan penggunaannya Masjid Baitur Rahman oleh Gubernur A umpamane. Niku pun kesenengane menungso, amale kepingin ketok uang niku pun kesenengane menungso, itu adalah merupakan hobi. Dadi wis pancene hobi teko Gusti Allah niku. Lah dadi krana hobi, krana pun wate andai kata tidak ada jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli, niscaya tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ditrimone amal kula kali panjenengan sedaya niki hanya karena ada keindahan aling-aling sing dipasang Gusti Allah sehingga kita bisa meninggalkan, sehingga kita bisa dihapuskan kesalahan kita. Lek salahe mesti ono e manungsa niku. Cuma krana Allah itu punya penghalang yang sangat indah, akhire koyok-koyok mboten tau nglakoni salah. Koyok kancane montor wonten. Kan nonton kaca film sing blok tengan. Nek didelok teko Padang, teko njaba Padang, teko jero Padang, lek ndelok teko njaba menjero peteng. Lek kena sentrongan mboten sulap. Gitu lho. Koyok ngoten. Nah itu namanya satir. Tapi berhubung dengan Allah kula sampeyan niki disatir, dialing-alingi, maka kesalahan kita banyak yang tidak terlihat. Kesalahan kula kali panjenengan akeh sing mboten ketingal. Lek pun akeh sing mboten ketingal, berarti akan ketrimone ketimbang mboten. Akan lolosnya ketimbang tidak lolos. Nomor satu. Nomor dua, wa farohihi bi amalihi min his unisbatuhu ilaika. Lan akeh-akeh menungso niku kalau sudah pernah melakukan suatu pekerjaan dengan sukses, rata-rata manusia itu merasa bangga. Rata-rata menungso niku ngerasa seneng. Rata-rata menungso niku merasa kagum dengan keberhasilan dirinya sendiri. Kagum nang awake dhewe, gawok nang awake dhewe. Lho niki lho. Lek wis jenenge gawok nang awake dhewe niku berarti kan koyok-koyok kelakuan sing dilakoni niku adalah keluar dari kemampuan pribadinya. Padahal mboten. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Yang punya kemampuan menika namung Allah Subhanahu wa taala. Wa syuhudihi haulahu. Lan oleh ningali abet ing rekodayane abet wa quwwatahu lan kekuatane abet. Alaihi ing atase amal. Aku kan sukses saiki iki wong ben aku sekolah sampai doktor aku kan mergane saiki iso dadi wong sukses. Tak mesti cak, mboten mesti. Masih sampean penggaweane giat itu belum pasti akan membuahkan hasil dengan gemilang. Karena apa? Sampean kok kula kok ngomong ngoten iki krana akeh tiyang tekun nyambut gawe ini tapi kekayaannya tetap. Tapi justru kadang-kadang disalep oleh konco-konco sing ndak tau ketok nyambut gawe ne, tapi dhewe menjadi orang yang berhasil. Ono wong sekolah mulai cilik karepe kepengin dadi polisi. Ditekuni mulai teko SD, SMP, SMA, sarjana, pasca sarjana, magister dan lain sebagainya pun. Ketika dia punya amal sing koyok ngeten, maka dia itu punya anggapan koyok-koyok teko awake dhewe. Padahal mboten. Duduk teko awake dhewe. Niku saking ngarsane Gusti Allah. Dianggap karena dia kemampuannya tinggi. Orangnya cerdas akhirnya bisa berhasil. Lek wis ono uang gak ada pemikiran koyok ngeten niki berarti dek ini ku dereng usul nang Gusti Allah. Lek wis dereng usul nang Gusti Allah bagaimana Allah akan menerima amal kita. Mereka niku lambek sampean niki njaluk. Njaluk ae nang Gusti Allah. Sing diwaca kadang-kadang mari sembayang. Utawa sadurunge sembayang. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ngoten diwacane kaya ngoten. Mila saking menika mandan muka kula kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul memahami bahwa diri kita ini selalu ditutupi dengan sifat-sifatnya Allah yang baik. Lek wis ditutupi nang si kelawan sifatnya Allah, Allah sing apik, insyaallah amal perbuatan kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged kawula aturaken, mandar muga pengaosan kita ingkang sak menika dados pengaosan ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampeyan tenawon ingkang saged kawula aturake, salalubute kula njaluk sepuro sing kata akhirul kalam. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.